Allahi wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Al-mas'alah al-thaminatu wal-arba'un, permasalahan ke-48, kufruhum bi ayatillahi jumlatan, kekufuran mereka, pengingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah secara keseluruhan. Ya, kata Syekh di sini, ya, al-kufru bi ayatillah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Al-mas'alatu as-saminatu wal-arba'un, permasalahan jahiliyah yang ke-48, kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Syarah di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, min masail jahiliyati al-kufru bi ayatillah allati anzalahullahu ala rasul al-rusuli fi Taurati wal Injil wa Zabur wal Quran wa ghairiha min al-kutub al-munazzalah. Di antara permasalahan jahiliyah, mereka kufur kepada ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya dalam Taurat, Injil, Zabur, Quran dan yang lainnya dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Ya. Wa qad tawa'ada Allahu man fa'ala dzalik. Allah telah mengancam orang yang melakukan hal ini, kufur kepada ayat-ayat Allah secara keseluruhan. Ya, Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan dia bersombong menolaknya, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ih ulaika ya'isu min rahmati. Dan orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah dan perjumpaan dengannya, kufur kepada hari kiamat, maka mereka itulah orang yang putus asa kelak di hari kiamat dari rahmat Allah. Wa ghairu dzalika minal ayat allati tadhkuru, dan ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan annal kuffara yakfuruna bi ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang-orang kafir kufur kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yu'aridunaha bi'uqulihim al-fasidah. Mereka menentangnya dengan akal-akal mereka yang rusak. Wa bisyubabihim al-batilah, dan syubhat-syubhat mereka yang batil. Ya, zaman sekarang juga sudah ada juga nih. Ya, awalnya mereka liberal. Ya, lama-lama menjadi seperti ateis. Ya, barakallahu fikum. Ditentang ayat-ayat Allah. Apakah mereka basicnya liberal atau memang mereka fanatikus terhadap suku, golongan atau nasionalisme, sehingga sebagian orang-orang jahiliyah kontemporer, otaknya jahiliyah, badannya badan kontemporer, mengatakan ayat-ayat konstitusi tidak dapat digagalkan oleh ayat-ayat suci. Ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci. Allah musta'an. Ditolak. Kalau ada pembagian waris, dibawakan ayat-ayat Al-Quran, ditolak. Nah, ini yang nolak-nolak ayat-ayat Al-Quran ini jahiliyah. Aturan-aturan makhluk kita sanggah dengan aturan-aturan Allah yang tertera di Al-Quran dan Sunnah, ditolak dengan kitab-kitab yang buatan manusia, aturan-aturan buatan manusia. Wa hadha yanjaru ila kulli man kadzdzaba bi ayatin min ayatillah. Ya, ini juga ditujukan kepada siapa saja yang mendustakan ayat-ayat Allah, au bi haditsin sahihin an Rasulillah, atau yang mendustakan hadis-hadis yang sahih dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu min ayatillah, karena yang namanya hadis Rasulullah itu juga ayat dari Allah, li annahu wahyun min Allah. Karena yang namanya hadis Rasulullah SAW yang sahih itu juga wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Falladhi yukadzibu bi ba'dil ahadits as-sahihah kama yaf'aluhu ba'dul maghrurin wal musaqqafin. Ya, sebagaimana maka orang-orang yang mendustakan hadis-hadis sahih, sebagaimana ini dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tertipu dan yang katanya terpelajar, idza lam yuwafiq afkarahum wa uqulahum, apabila tidak cocok dengan pemikiran dan akal mereka, maka mereka tolak. Kama alaihi al-aqlaniyun. Sebagaimana inilah keyakinan aqlaniyun, orang-orang yang mengedepankan akal. Ya, mengedepankan akal. Akalnya menjadi juri dari wahyu. Kalau wahyu Al-Qur'an hadis enggak sesuai dengan akal, ditolak. Ya. Iya dan billah. Dan banyak ini di kalangan liberal. Ya. Dan mereka demikian. Karena mereka mengatakan ini enggak selaras dengan akal. Ya. Apakah dengan alasan penolakan itu syariat sudah enggak cocok di zaman sekarang? Atau dengan alasan syariat enggak cocok di negeri kita, cocoknya hanya di Arab? Nah, ini semuanya bentuk kufur kepada ayat Allah. Ya. Wa kullu hadza min at-takdzib bi ayatillah, semuanya adalah bentuk pendustaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal wajibu 'alal mu'min ayyumina bil ayatillah. Maka yang wajib bagi setiap mukmin untuk beriman pada ayat-ayat Allah, wa ayyusaddiqu biha, dia mesti membenarkan ayat-ayat Allah. Wa ayya'mala biha, mengamalkan ayat-ayat Allah. Li'annaha haqqun la ya'tarihi al-batilu. Ya, karena ayat-ayat Allah telah hak, tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Ya, tidak ada kebatilan di ayat-ayat Allah. Ya. Orang yang menolak ayat-ayat Allah dalam hal warisan karena dianggap gak adil buat perempuan, ya, maka ini orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Justru kemaslahatan untuk perempuan, kemaslahatan untuk pria, kemaslahatan untuk wanita, untuk semua. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ayat-ayat Allah ini tidak datang kepadanya, kepada Al-Qur'an, al-batilu, kebatilan. Baik dari depan maupun dari belakang, enggak ada kebatilan dari Al-Qur'an. Ya. Tanzilum min hakimin hamid, yang diturunkan dari Allah yang Maha Hamid, dari Hakim yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. La yatatarraqu ilaiha syaqqun wala raibun, yang tidak ada padanya keraguan, kebimbangan dari ayat-ayat Allah. Semuanya hak. Ya. Naam, al-mas'alatu at-tasiatu wal arba'un, permasalahan ke-49, kufruhum bi ba'di ayatillah. Kalau tadi kekufuran mereka terhadap keseluruhan ayat-ayat Allah. Nah, kalau sekarang kekufuran mereka kepada sebagian ayat-ayat Allah. Musyrikun Quraisy kufur kepada Taurat, kufur kepada Injil, kufur kepada Zabur, kufur kepada Quran. Nah, ini juga ada di kalangan Jahiliyah, dari kalangan Yahudi, yang mereka hanya beriman pada Taurat, yang Nasrani beriman hanya pada Injil, tapi kufur kepada Al-Qur'an. Nah, taib. Nah, ini permasalahan ke-49, jahdu ba'diha. Mengingkari, menolak, melawan sebagian Al-Qur'an. Ya, Syekh menjelaskan ahlul jahiliyah mutafawituna fit takdzibi bi ayatillah. Ahlul jahiliyah itu mereka bervariasi. Mutafawitun. Mereka beragam dalam pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Minhum man yukadzibu bi ayatillah kulliha, di antara mereka ada yang mendustakan ayat-ayat Allah keseluruhnya, ya musyrikin Quraisy. Wala yu'minu bi kitabin min kutubillah, yang mereka enggak beriman pada satu kitab pun dari kitab-kitab Allah. Kama alaihi al-musyrikuna alladina la yu'minuna bil anbiya'i jumlatan wa tafsilan. Sebagaimana inilah ya yang menjadi keyakinan orang-orang musyrikin, yang musyrikin berada di atasnya. Ya, musyrikin Quraisy, alladina la yu'minuna bil anbiya, yang tidak beriman pada nabi secara keseluruhan ya maupun tafsilan, secara keseluruhan maupun sebagiannya. Namun musyrikin Quraisy juga beriman pada rasul, yaitu maksudnya hanya dari Ismail dan Ibrahim, tapi mereka kufur kepada semua nabi-nabi Bani Israel. Ya, kalau bani, apa, kaum Bani Israel, Ahlul Kitab beriman hanya kepada sebagian nabi aja. Yahudi beriman pada Musa, pada Sulaiman, pada Yusuf, bapaknya Yakub, Ibrahim, tapi kufur pada Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun keseluruhan, apa, secara global musyrikin Quraisy sebenarnya juga menolak, ya, menolak syariat Nabi Ibrahim berupa tauhid yang paling tinggi. Yang diambil hanya sebagian aja, musyrikin Quraisy hanya haji, umrah, udah itu aja. Itu pun dipenuhi dengan bid'ah. Ya, dipenuhi dengan bid'ah. Bahkan sampai Fathul Mekah, orang musyrik Quraisy itu juga masih haji telanjang, hajinya telanjang. Makanya ketika Fathul Mekah, di hajatul wada'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang orang-orang musyrik untuk ikut haji di Mekah. Enggak boleh. Enggak boleh lagi karena gerecokin. Ya, karena gerecokin. Yang dilarang oleh Nabi orang-orang musyrik yang dari luar Mekah. Yang dari luar Mekah. Nah, orang yang di Mekah waktu itu sudah ditaklukkan. Ya, gembong-gembongnya masuk DPO semua. Daftar pencarian orang yang wajib dihukum mati. Ya. Sebagian-sebagiannya diberi kebebasan. Akhirnya mereka masuk Islam. Tapi gembong-gembongnya DPO semua. Ya, gembong-gembong yang masih tersisa DPO. Daftar pencarian orang, ditangkap, dihukum mati. Sebagiannya dibiarkan dan akhirnya mereka masuk Islam. Ya, alhamdulillah. Nah, ada orang-orang dari luar Mekah yang dari dulu kan mereka biasa datang ke Mekah untuk haji. Bukan orang Mekah, mereka datang. Mereka mau siap-siap haji, mau telanjang perempuannya, enggak boleh. Prianya mau telanjang. Haji itu, tawafnya itu enggak boleh telanjang. Pakai rida, pakai izar gitu. Nah, mana ada Nabi Ibrahim mengajarkan telanjang. Tapi kalaupun mereka ngambil syarat Nabi Ibrahim, pasti ada penyimpangan. Baik, wa min babi aula la yu'minuna bil kutub al munazzalati min indillah. Ya. Terutama mereka enggak mau beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa min ahli jahiliyyati man yu'minu bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'din kal yahudi wan nasara. Sebagian ahlul jahiliyah yang mereka beriman pada sebagian kitab tapi kufur kepada sebagian kitab yang lain seperti Yahudi dan Nasrani. Wa man amana bi ba'dil kitab wa kafara bi ba'dih. Ya. Fa innahu mithlu man kadzdzaba bihi kullihi. Maka orang yang beriman dan barang siapa yang beriman kepada sebagian kitab tapi kufur kepada sebagian yang lain, maka dia seperti orang yang mendustakan keseluruhan ayat-ayat Allah. Yahudi katanya beriman pada Taurat, tapi enggak beriman sama Quran, maka dianggap mereka juga kufur kepada Taurat. Ya. Awalnya mereka diperintahkan untuk beriman pada Injil. Karena Injil itu yang membenarkan apa yang ada di Yahudi dan menyempurnakan, yaitu yang ada di Taurat. Namun mereka mengkufuri. Ya. Maka mereka dianggap juga kufur kepada Taurat, Injil. Ya. Nasrani beriman pada Injil, enggak beriman pada Quran, maka mereka juga dianggap kufur kepada Injil. Qala subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Ya. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab, tapi kufur kepada sebagian kitab yang lain? Fama jaza'u may yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan demikian, beriman pada sebagian kitab, kufur kepada sebagian kitab yang lain, melainkan khizyun, kehinaan, kenistaan dalam kehidupan dunia. Ya, al-ayata. Fahum la yu'minuna illa bima yuwafiqu ahwaahum. Mereka enggak beriman kecuali dengan yang selaras, cocok dengan hawa nafsu mereka aja. Wa ma khalafa ahwaahum kadzdzabu bih. Siapa yang menyelisih hawa nafsu mereka, mereka dustakan. Fala yanfa'uhum al-imanu bi ba'dil kitab idza kafaru bi ba'dil akhari. Maka keimanan mereka kepada sebagian kitab la yanfa'uhum, enggak memberikan manfaat untuk mereka. Idza kafaru, apabila mereka kufur kepada sebagian ya kitab atau kepada sebagian ayat-ayat Allah yang lainnya. Walau ayatan, walaupun dia ingkari satu ayat. Dia beriman semua, tapi sama hukum waris dia enggak cocok. Ya, sama hukum nikah dia enggak cocok, sama hukum mahram dia enggak cocok, sama hukum utang piutang dia enggak cocok. Dia beriman semuanya. Tapi dia alergi kalau syariat Allah diterapkan di negeri dia, enggak cocok. Ya, saya enggak suka nih sama satu ayat ini. Wah, kufurlah dia, dianggap dia kufur kepada keseluruhan ayat Al-Qur'an. Iya dan billah. Ya. Seorang muslim, namanya aja muslim. Ya, dia berislam. Apa sih Islam? Aslama yuslim. Islaman berserah diri. Ya, katanya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ya, harus ridho Allah sebagai rob yang disembah. Ya, Islam sebagai agama dia yang mengatur dia, harus itu berserah diri. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Berserah diri. Berserah dirinya itu tanpa ada keberatan. Tanpa ada apa namanya? Bukan, tanpa ada keterpaksaan. Ya. Wala yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan ya, mereka tidak mendapati di kalbu mereka ada haraj, ada sikap berat. Ya, dari keputusan Nabi, dari syariat. Ya, dan mereka benar-benar berserah diri. Yusallimu taslima, itu pakai maf'ul mutlak. Betul-betul berserah diri. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Falau kalimatan, walau kalimatan min Al-Qur'an, walaupun kalimah, maksudnya kalimah itu bukan satu kalimat dalam bahasa kita, satu paragraf, satu kata. Walaupun satu kata yang dia dustakan, saya enggak suka nih sama satu kata ini. Ya. Kalimat kafir dia dustakan. Ada 525 kata kafir di Al-Qur'an. Mau diapain itu? Ya. Dia enggak suka, ya. Jangankan satu ayat yang terdiri dari satu paragraf, jumlah tamah, satu kalimat, satu kata aja dia dustakan, kufur dia dianggap seperti mendustakan keseluruhan dari Al-Qur'an. Sama kayak orang yang beriman sama Musa tapi enggak beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dianggap berkufur kepada Musa dan seluruh nabi-nabi dan rasul yang dia imani katanya. Dia kata beriman pada Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Bunyamin. Dia beriman pada Daud, Sulaiman. Dia kata beriman pada Musa, Harun. Tapi dia gak beriman sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang Yahudi. Ya. Maka dianggap dia kufur kepada Musa dan seluruh nabi dan rasul yang lain yang katanya dia beriman kepadanya. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Ya, kaumnya Nabi Nuh mendustakan seluruh para rasul, padahal yang didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh cuma satu. Itu rasul yang Allah utus kepada mereka cuma satu, Nabi Nuh alaihissalam. Namun ketika mereka mendustakan Nabi Nuh, Allah anggap mereka mendustakan seluruh rasul. Bahkan seluruh rasul yang hadir pasca atau setelah Nabi Nuh alaihissalam. Nuh rasul pertama. Ya, ada berarti 312 rasul yang lainnya setelah Nuh, karena dalam riwayat yang sahih jumlah rasul 313. Dan Nuh adalah rasul pertama. Di hari kiamat kelak orang-orang minta syafaatul uzma kepada Nabi Nuh, datang dengan mengatakan, "Ya Nuh, anta awwalur rasul. Wa inna engkau adalah rasul yang perdana, pertama." Nah, dan Allah sebut kaumnya Nabi Nuh mendustakan al-mursalin, seluruh rasul yang lainnya. 312 rasul yang belum hadir sudah didustakan duluan oleh kaumnya Nabi Nuh. Dengan sebab mereka mendustakan satu rasul. Ya. Mendustakan satu ayat, kufur kepada seluruh ayat. Begitu aja konsepnya. Sama, orang Yahudi beriman sama seluruh malaikat, kecuali gak beriman sama Jibril. Ketika dikatakan siapa yang membawa wahyu kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad, Jibril. Oh, Jibril itu musuh kita, katanya. Maka dianggaplah mereka kufur semua kepada seluruh malaikat. Gak dianggap keimanan kepada malaikat. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ini bahaya sekali ya. Mendustakan ayat Al-Qur'an itu bahaya sekali. Enggak percaya. Dengan alasan apapun. Dengan alasan sudah tidak sesuai dengan zaman atau tempat. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Wa ma khalafa ahwahum, ini ya. Kadzabu bih. Ah, ini udah. Ya, la yanfa'uhum. Wa minhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan innal Qur'an makhluk. Sesungguhnya Qur'an makhluk. Lafdhuhu wa ma'nahu, lafaz dan maknanya. Lafaznya makhluk, maknanya makhluk. Atau mereka mengatakan inna alfadahu makhlukatun duna makna. Lafadznya aja yang makhluk, maknanya bukan. Kalau maknanya kalamullah, tapi lafadznya makhluk. Kan Al-Quran kalamullah. Makna dari Quran kalamullah. Kalamullah itu bukan makhluk. Dia sifat Allah. Para ulama punya rumusan. Al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Membahas, berbicara, berkomentar tentang sifat-sifat Allah itu cabang dari berbicara tentang zat Allah. Kalau zat Allah bukan makhluk, maka sifat-sifat Allah juga bukan makhluk. Maka kalamullah, ucapan Allah bukan makhluk. Ucapan makhluk, ya makhluk. Makhluk aja makhluk, ucapannya juga makhluk. Dan ucapan Allah, kalamullah, bukan makhluk. Nabi ajarkan kepada kita, man nazala, ya, manzilatan, siapa yang singgah di suatu tempat singgah. Kemudian dia mengucapkan, a'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah. Lam yadurrahu syai'un. Maka sesuatu apapun gak akan bisa memberikan bahaya mudorot kepada dia. Sampai dia beranjak berpindah ke tempat dari tempat tersebut. Kalau kalamullah makhluk berarti Nabi, gak mungkin ini. Ya, berarti Nabi mengajarkan kita syirik. Karena kita diajak berlindung kepada kalimat Allah yang makhluk. Dan itu gak mungkin. Maka ini diantara sanggahan Imam Ahmad bin Hanbal terhadap kaum Mu'tazilah yang mengatakan Quran adalah makhluk. Sekaligus Imam Ahmad menjelaskan berlindung kepada selain Allah kesyirikan. Syirik akbar. Ya. Taib. Kal Asy'ariyah, sebagaimana orang Asy'ariyah mengatakan. Orang Asy'ariyah mengatakan laf Al-Qur'an kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Tapi lafaz Al-Qur'an, suaranya, hurufnya itu makhluk, nah, kata mereka. Karena kalamullah tanpa huruf dan suara. Nah, tanpa huruf dan suara. Berarti Al-Qur'an yang tertera di mushaf-mushaf enggak, bukan kalamullah, kata Asy'ariyah. Maka konsekuensi dari madhab Asy'ariyah ini kalau ada Al-Qur'an diremek-remek, dihinakan. Ya. Ini gimana? Berarti menistakan ayat Allah bukan? Menistakan menurut mereka berarti gimana? Bukan. Menistakan makhluk yang tertulis ayat Allah. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat apa? Al-Qur'an kalamullah. bisautin wa harfin, dengan huruf dan suara. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wa hasanatu bi asyri amsaliha. La aqul alif lamin harfun, walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Ya gitu ya. Nabi yang bilang ya, siapa yang membaca ya satu huruf, man qara'a harfan min kitabillah. Minnya min tabi'id. Huruf itu bagian dari kitab Allah. Siapa yang membaca satu huruf aja dari kitab Allah, berarti dia dapat satu hasanah. Satu hasanah itu sebanding dengan 10 pahala. Aku tidak menyatakan, kata Nabi, alif lam mim. Alif lam mim kitab Allah bukan? Kalamullah bukan? Alif lam mim itu kalamullah bukan? Itu sebagai satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nabi SAW menyatakan bahwasanya nanti di akhirat Allah akan yunadi. Ya, yunadi akan menyeru manusia. Ya. Sami'ahu man ba'ida, man ba'uda. Sami'ahu man ba'uda. Orang yang jauh akan mendengar dari seruan Allah tadi. Berarti seruan Allah pakai suara. Allah berfirman mengajarkan kepada kita, kalau ada musyrikin minta suaka perlindungan kepada kaum muslimin, kasih perlindungan supaya dia dengar kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila seorang musyrikin minta suaka perlindungan kepada kalian, kasih dia perlindungan supaya dia dengar kalamullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, mimman yasma, dari mana si kafir musyrik ini ketika dia berada di negeri kaum muslimin dapat suaka perlindungan, dari mana dia dengar kalamullah? Dari mana? Kalam nafsi, kata Asy'ariyah, langsung terpatri di kalbunya. Oh, ini kalamullah. Dari mana? Hah? Dari tilawah qiraah kaum muslimin. Ya. Kalau Asy'ariyah Al-Quran kalamullah, tapi lafadznya makhluk. Suaranya makhluk. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini namanya lafziyun. Dulu ketika Mu'tazilah berkuasa, ya, sampai-sampai tokoh Mu'tazilah yang bernama Ibnu Abi Du'ad menjadi menteri agamanya, ya, tiga khalifah yang sesat waktu itu. Al-Ma'mun digantikan oleh ya siapa? Al-Mu'tasim, Mu'tasim yang terakhir ya. Yang kedua setelah Ma'mun siapa? Hah? Apa? Al-Amin, baru yang terakhir Al-Mu'tasim. Tiga-tiganya ini menteri agamanya si Ibnu Abi Du'ad. Ya, seorang Mu'tazilah yang berkeyakinan Al-Qur'an makhluk. Maka pemimpinnya ikut-ikutan. Padahal pemimpinnya sebenarnya soleh itu. Dia tegakin jihad pun. Tegakin jihad gara-gara ada seorang muslimah diperkosa di negeri kafir. Dia serbu negeri kafir tersebut. Makmun berhukum dengan hukum Allah. Makmun bukan berhukum dengan undang-undang Perancis. Enggak ada. Berhukum dengan hukum Allah. Ngaco-nya di situ. Ya, ngaco-nya di situ. Nah, ketika kepada kekhalifahan Mu'tasim berakhir, Ibnu Abi Du'ad juga sudah enggak lagi jadi menteri agama. Ya. Mu'tazilah udah mulai mengendor, Ahlussunnah kembali berkibar, mulai mereka mundur perlahan tapi syubhatnya tetap ada. Ya. Jadi keyakinan dulu Imam Ahmad dan jadi keyakinan Ahlussunnah, di antara pokok akidah Ahlussunnah harus menyatakan Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Nah, Mu'tazilah ketika kendor, udah enggak didukung lagi sama tirani, penguasa, maka mereka cukup mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Dan menjadi i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, siapa yang mengatakan ini? Belum, dia belum ahlu sunnah, masih ahlu bid'ah. Mesti Al-Quran, kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Sudah. Sampai pada tahapan mereka kendor lagi nih. Udah enggak bisa lagi mengucap Al-Quran kalamullah mesti ada ghairu makhluk. Udah enggak bisa lagi nih. Akhirnya mereka pakai cari hilah, cari tipu muslihat lagi. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Tapi mereka pakai istidrak. Lakin tapi lafaz saya ketika melafazkan Quran makhluk. Ini kata Imam Ahmad, ini lafziyun. Dan mereka ini kata Imam Ahmad asyarru minal Jahmiyah. Mereka lebih buruk daripada Jahmiyah. Dan itu ternyata yang diadopsi oleh Asy'ariyah hari ini. Dengan klaim kalamullah itu tanpa huruf, tanpa suara. Kalau huruf nanti melazimkan seperti makhluk. Kalau huruf, suara manusia yang pakai huruf, suara makhluk yang pakai huruf, pakai suara, itu butuh bibir, butuh lisan, butuh gigi, butuh langit-langit, butuh tenggorokan, butuh apalah. Mereka sudah menganalogikan, mengkiaskan makhluk dengan khalik. Emangnya kalau Allah bersuara mesti ada alat untuk berbicara kayak tadi gitu. Itu makhluk. Dan gak semua yang tanpa perangkat berbicara lisan, gigi, lidah itu berarti gak semuanya gak ada suaranya. Enggak? Tembok bersuara. Batu pohon mengucapkan salam pada Nabi. Kayu yang dulu pernah jadi mimbar sebelum ada mimbar baru menangis. Terdengar oleh Nabi. Kalau nangis berarti ada suara gak? Ada. Orang gagu aja kalau nangis ada suara. Berarti ada suara. Kecuali super gagu. Enggak ada sama sekali. Baru itu bila sautin. Ya. Nah kata Asy'ariyah, jadi kalau mulai itu dulu azali. Berarti ketika Allah firmankan pada Jibril, itu kalam nafsi. Kalam nafsi itu bahasa kitanya langsung terpatri di kalbunya Jibril. Oh iya, langsung. Kalam nafsi. Ya. Ketika Allah panggil Musa, ya Musa innani anallah la ilaha illa ana. Itu enggak terdengar oleh Musa, tapi terpatri di kalbunya Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah betul-betul berbicara pada Musa, itu terpatri di kalbunya Musa. Ya, madzhab yang ngaco. Wahak wahada takdibun bil Quran, ini sama mendustakan Quran. Ya, paman qala al Quran makhluk, lafdhuhu wa maknahu kama taqulul Jahmiyah. Maka siapa yang mengatakan al Quran makhluk, lafadz dan maknanya ini sebagaimana yang dikatakan oleh Jahmiyah. Aqal inna lafdhuhu makhluk. Wa amma maknahu fa minallah. Lafadznya aja makhluk, tapi maknanya dari Allah. Ini juga Asy'ariyah, fahada aidan kufrun. Ini juga kekufuran. Illa ayyakuna sahibuhu muqallidan aw muta'awwilan. Kecuali jika pelakunya muqallid atau mentakwil. Nah, orang-orang Asy'ariyah itu yang sekitar kita ketika mereka mengatakan seperti ini dikafirkan enggak? Nah, mereka mentakwil. Ini perhatikan ya. Ya. Kufur zahir dengan kufur khafi inilah di sini letaknya. Ibnu Abi Duat yang tadi saya singgung, menteri agamanya si Ma'mun dan seterusnya, itu dikafirkan secara ta'yin oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah ada ustadz yang bilang Imam Ahmad enggak mengkafirkan Ibnu Abi Duat, dusta dia. Saya pernah sanggah waktu itu. Di tulisan saya di medsos. Imam Ahmad sebagaimana dikutip oleh muridnya langsung Al-Khalal di As-Sunnah menta'yin kafirnya Ibnu Abi Duat secara person. Kenapa? Karena Ibnu Abi Duat disinilah dia tokoh agama. Tokoh agama. Namun tadi Ma'mun, ya, Ma'mun, ya, tidak dikafirkan secara sorohah. Secara sorohah. Karena tidak ada lafaz dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan Ma'mun kafir murtad. Tidak sebagaimana lafaz Imam Ahmad yang ditujukan kepada Ibn Abi Duat. Kenapa? Karena letak permasalahan ini, kekufurannya adalah perkufuran khafi, bukan zahir. Paham gak sini? Bukan zahir. Walau sebagian masyikh ya mengatakan, sebagian ulama kita saat ini mengatakan, sebenarnya memang betul tidak ada lafaz sorohah gamblang dari Imam Ahmad yang mengkafirkan Ibn Abi Duat. Tapi kepada makmun ada. Kepada siapa? Kepada Afwan. Tidak ada lafaz sorohah pengkafiran Imam Ahmad kepada makmun. Tidak sebagaimana lafaz sorohah gamblangnya Imam Ahmad yang terang benderang pengkafiran beliau terhadap Ibn Abi Duat. Kenapa tidak ada kepada makmun? Padahal sama-sama berpendapat demikian. Sebagian kata masih sebenarnya ada pengkafiran terhadap makmun. Cuman tidak secara sorohah. Atau kalaupun tidak ada secara sorohah, tidak ada juga secara isyarat. Nah, sebenarnya secara isyarat ada. Imam Ahmad mengatakan tentang orang-orang yang mengatakan lafaz dan makna Quran makhluk, kata Imam Ahmad bin Hanbal, haulai adullah, a'da'ullah. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Dan orang yang disematkan dengan gelar musuh-musuh Allah, gak ada ihtimal muslim. Ini yang pertama, kata para masyih. Yang kedua, berarti tadi berarti juga sudah ada pengkafiran pada makmun secara isyarat. Yang kedua, tidak dikafirkannya makmun secara sorohah karena ada maslahat. Karena kalau makmun dikafirkan secara sorohah, berarti selesai sudah. Selesai sudah biografi Imam Ahmad bin Hanbal saat itu. Gak ada cerita tuh lagi kerajaannya atau tiraninya si makmun runtuh, Ibn Abi Duat juga hancur, dan berarti selesai. Ya enggak? Taib, lil maslahah. Ya, ada maslahah. Nah, ada pun nasairah yang mereka mentakwil lafaz Quran makhluk. Maknanya kalamullah dari Allah. Sebenarnya ini juga kekufuran. Namun karena mereka mentakwil, maka ya tidak dikafirkan, hanya disesatkan. Makanya kata Syekh, fayakunu dolalan, maka dia menjadi sesat. Tapi beda ya, ini pada permasalahan khafi, bukan pada permasalahan zahir. Pada permasalahan zahir nggak ada di sini, nggak ada uzur di sini. Ada orang nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah Semar, ya, nyembah Semar. Kenapa dia takwil? Bisa jadi Allah mencintai saya kalau saya nyembah Semar. Bisa jadi nanti Semar yang akan menyampaikan hajat saya kepada Allah. Itu enggak ada di situ. Ini zahir semua. Ya. Ya. Semua hatta al-ma' tuh orang yang bodoh sekalipun paham, itu enggak boleh. Ngerti enggak sini? Orang yang bodoh sekalipun tahu. Jangankan ini, orang kafir aja tahu. Orang kafir aja tahu. Ya, orang kafir tahu kalau ada orang muslim nyembah, berdoa kepada Yesus misalkan. Ya, berdoa pada Yesus. Orang kafir tahu, loh kok kamu seperti agama saya? Ya. Gitu. Orang Nasrani, di ayat apa? Saya bukan Zakir Naik yang tahu ayat-ayatnya. Tapi saya pernah baca, orang Nasrani itu ada, mereka itu bertawasul dengan Santo, dengan Bunda Maria, dengan Roh Kudus, dengan Yesus Kristus, anak Tuhan, kata mereka. Tawasul, doanya ke siapa? Ke Tuhan Bapa di surga. Nah, Tuhan Bapa di surga. Emangnya Nasrani antum pikir yang mereka meyakini yang menciptakan langit dan bumi itu Nabi Isa? Hah, ada keyakinan mereka demikian? Gak ada. Mereka meyakini yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang memiliki kerajaan langit dan bumi Allah, Tuhan Bapa. Terus kenapa mereka beribadah pada Isa? Pertama, Isa sebagai juru selamat, Isa sebagai anak Tuhan, Isa sebagai tempat berperantara, tawasul. Santo itu siapa sih Santo? Santo itu katanya Bapak suci, bukan Allah, tapi dia yang menikahi Maryam, Maria, karena untuk melindungi Maria dari tuduhan sebagai pelacur, sebagai wanita zina. Tapi setelah dia menikahi Maria, dia tidak pernah menyentuh Maria. Hanya untuk menyelamatkan status Maria, santo namanya. Nah, kalau Joseph tuh Yusuf, itu tambahan aja. Joseph tuh Yusuf. Nah, Joseph. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nah, ini juga keanehan ini akidah nih orang-orang yang tawasul kepada orang-orang soleh, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa sih mereka tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani terus? Ganti dong kepada Nabi Isa. Lebih soleh mana Nabi Isa atau Syekh Abdul Qadir Jilani? Benar. Siapa yang kedudukannya lebih tinggi, Nabi Isa atau Syekh Abdul Qadir Jilani? Nabi Isa, sepakat semua. Nabi Isa Rasul. Nabi Isa Rasul. Nabi Rasul. Soleh. Dapat mukjizat. Coba tawasul sama Nabi Isa. Coba bilang ke kubur Yun itu yang bisa, yang biasa tawasul ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Ganti dong. Oh, ntar saya kayak orang Kristen dong. Nah, tahulah. Ya, tahulah. Coba tawasul dong ke Roh Kudus. Roh Kudus siapa sih yang dimaksud Roh Kudus? Jibril. Oh, tawasul dong ke Maryam. Emangnya lebih soleh mana? Ya. Syekh Abdul Qadir Jilani atau Maryam? Hah? Syekh Abdul Qadir Jilani atau Maryam? Lebih soleh mana? Syekh Abdul Qadir Jilani atau Jibril? Hah? Beneran ini? Lebih soleh mana? Jibril. Ganti dong tawasulnya wahai Roh Kudus. Gitu. Ntar kayak Kristen dong. Lah itu. Gitu aja masa gak paham sih. Iya, beneran. Itu aja masa enggak paham. Ya. Di annal Qur'ana kalamullah lillah kalamullah jalla wa ala labduhu wa ma'nahu wa hurufuhu wa ma'anihi. Karena Al-Qur'an kalamullah lafadznya, maknanya, huruf-huruf dan maknanya. Kulluhu kalamullah, semuanya kalamullah, laisa kalamullahi al-hurufa dunal ma'ani. Bukanlah kalamullah huruf-huruf saja tanpa makna. Wala ma'ani dunal huruf. Bukan pula makna, bukan pula huruf. Tidak demikian. Kalamullah itu semuanya. Hurufnya, maknanya. Lafadznya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.